بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, bila hendaknya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan untuk kita senantiasa menunaikan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita agar keberkahan senantiasa diberikan kepada kita dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita. Kemarin sudah kita pada ayat yang ke-75 dan kita telah mengerti bagaimana durjananya orang-orang Yahudi ini dan kemudian warisan-warisan dari sifat-sifat mereka yang juga banyak diadopsi oleh kelompok-kelompok sesat dari yang atas namakan Islam terkait dengan masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian juga Asy'ariyah, Qulabiyah dan Maturidiyah. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa idza laqul ladzina amanu, dan tatkala mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, maka mereka mengatakan kami beriman. Ini seperti pada ayat di awal dari surat Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna sam. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, tatkala mereka menyendiri, mengelompok sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ngomplot di ayat sebelumnya, wa idza khalau ila syayatinihim, tatkala mereka kembali kepada setan-setan mereka, jadi kembali kepada komplotannya mereka, qalu, mereka kemudian saling mengatakan pada mereka sendiri, atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Qalu atuhadditsunahum, apakah kalian membicarakan mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah buka atas kalian, yakni memberikan kemenangan atas kalian, liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, agar mereka akan menghujat kalian dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun, apakah kalian tidak mikir? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun. Awala ya'lamun, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan Maha mengetahui apa yang mereka tampakkan. Imam mulakan Allah Subhanahu wa taala ini juga membongkar dari kedok mereka atau apa yang mereka sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala bongkar. Qauluhu taala, wa idza laqu, al-dhamir ya'udu 'ala al-yahud. Ai idza qabalu, yani tatkala mereka bertemu, di mana dhamir kembali kepada orang-orang Yahudi, tatkala orang-orang Yahudi mereka bertemu, wajtama'u, dan berkumpul, bin ladzina amanu, dengan orang-orang mukmin, Ay billahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yani orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qalu, kata mereka orang-orang Yahudi, bi alsinatihim, yani dengan lisan-lisan mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ay dakhalna fil iman ka imanikum, yani kami beriman. Kami masuk dalam iman sebagaimana iman kalian. Wa amanna bir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami juga beriman dengan Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Hadza idza laqul mu'minin, ini keadaan mereka tatkala bertemu dengan orang-orang mukmin, dengan kaum mukminin. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, tatkala mereka menyendiri sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ai idza awa ba'dhum ila ba'd, tatkala yakni bersembunyi sebagian mereka dengan sebagian yang lain, fan farada bihi, kemudian menyendiri dengannya, qala ba'dhum li ba'd, sebagian mereka atau sebagian yang lain mengatakan, atuhadditsunahum, dengan istifham ingkari, bentuk pertanyaan, yakni pelecehan di antara mereka sendiri. Artinya kemudian jadi bahan tertawaan seperti yang pada ayat yang sebelumnya. Atuhadditsunahum an istifham huna lilingkar, apakah kalian menceritakan mereka? Ini istifham di sini untuk mengingkari kepada tingkah polahnya orang Yahudi dan juga seperti yang pada ayat sebelumnya ini. Ketika kumpul mereka saling mengungkapkan dengan makar-makar mereka atau yang ada dalam batin mereka, maka ini adalah satu hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari, membongkar kedok mereka. Apakah kalian menceritakan mereka? Istifham ingkar wa ta'ajjub, dan juga menunjukkan keheranan. Wa dhamir al-ha ya'udu 'ala al-mu'minin bir rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hum. Ini, apakah kalian menceritakan mereka orang-orang beriman, yakni beriman kepada Rasulullah SAW? Yani yaqulu yahud ba'dhum li ba'd idza istama'u, orang-orang Yahudi tatkala berkumpul sebagian mereka atau sebagian yang lain mengatakan seperti itu. Kaifa tuhadditsuna al-mu'minina billahi wa rasulihi, bagaimana kalian menceritakan orang-orang mukmin kepada Allah dan orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Bima fataha Allahu 'alaikum, dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah buka atas kalian. Ay minal ilmi bi sihhati risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ilmu akan kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini mereka mengingkari sesuatu yang mereka mengilmuinya. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, agar mereka orang-orang mukmin akan menghujat kalian. Lam lil aqibah. Lam di sini lil aqibah. Atau li sababiyah, yang akan menjadi sebab orang-orang mukmin akan menghujat kepada kalian wahai Yahudi ini. Yani mereka ngerti, sadar dengan itu. Ai anna ma haddatsumuhum bihi satakunu aqibatuhu an yuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Jadi apa yang kalian bicarakan tentang mereka, maka nanti akhir kesudahannya mereka akan menghujat kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu afala taqilun. Kemudian ini keadaan mereka yang sebenarnya tatkala mereka saling di antara mereka sendiri, mereka mengilmui, mereka mengetahui, mereka membongkar dengan apa yang sebenarnya mereka memahaminya. Qauluhu ta'ala afala taqilun, maka apakah, mengapa kalian tidak berpikir? Hamzah di sini juga untuk istifham menunjukkan kalimatnya. Wal muradu bihi at-tawbikh, ini tapi bertanya di sini adalah untuk menunjukkan ini, bukan untuk meminta jawaban, tapi ini adalah untuk tawbikh, untuk melecehkan mereka orang-orang Yahudi ini. Wong sudah tahu, ngerti ilmunya, juga ngerti akan kebenaran risalah Rasulullah SAW, kebenaran apa yang diimani oleh para sahabat ini, namun mereka seperti itu keadaannya. Maka ini tawbih. Ini aina uqulukum, di mana akal kalian, di mana otak kalian? Antum idza haddatumum bihadza, kalian jika kalian bicarakan mereka seperti ini kalian wahai Yahudi, jika kalian bicarakan orang-orang mukmin seperti ini, wa qultum, dan kalian katakan inna hadzal ladzi bu'itsa haqq, sesungguhnya yang diutus ini adalah benar, wa annahu nabi, dan dia ini adalah nabi, yuhajunakum bihindallahi yawmal qiyamah, mereka akan menghujat kalian dengannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ini sebenarnya mereka la'in dengan apa yang mereka ingkari di hadapan orang-orang mukmin secara zahir. Qauluhu ta'ala afala taqrun alfa waqi'atun ba'da hamzatil istifham, fa yang jatuh sesudah hamzah istifham. Wahada yakturu fil Quran, ini uslub seperti ini banyak dalam Al-Quran. Afala taqilun, afala tadakkarun, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa naqibatul ladhina min qablikum, dan misal itu awalam yasiru athumma idha ma waqa'a amantum bihi wa ashbaha dhalik, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini. Ya'ni annahu ya'ti harful ataf ba'da hamzatil istifham, yani datang huruf ataf, huruf yang menunjukkan untuk menyambung satu kalimat dengan yang lainnya, itu jatuh setelah hamzatil istifham, dengan hamzah yang menunjukkan kalimatannya. Wa hamzatul istifham laha as-sadara fi jumlatiha, dan hamzah istifham ini memiliki as-sadara, memiliki sumber atau memiliki asal pada jumlahnya. Wa la sadara ma'a wujudil atif, dan tidak ada sadara, ini sadara yang maksudnya sini adalah yang berdiri sendiri dengan adanya kata atau huruf penyambung tadi fa, karena fa atifah, karena fa ini adalah merupakan huruf penyambung. Faqala ba'dhu nahwiyyin, sebagian ahli nahwu mengatakan inna bainal hamzah wa harful ataf jumlatun mahdhufah, bahwa di antara hamzah istifham ini dan huruf ataf fa ada jumlah yang terbuang. Utifat alihal jumlah, yang disambung padanya itu dengan jumlah allati ba'da harfil ataf, yang jatuh setelah huruf ataf. Jadi pada kalimat afala ta'qilun, antara hamzah a dan fa ini ada jumlah, ada kalimat yang terbuang. Karena itu adalah fa ini untuk menyambung kalimat setelah hamzah istifham ini. Wa hadhihi al-jumlah tuqaddar bima yunasibul maqam, dan jumlah ini dikira-kirakan sesuai dengan kedudukannya atau sesuai dengan siapul kalam, konteks kalimatnya. Wa qala akharun, ini ahlina mengatakan seperti itu, sebagian mengatakan bal innal hamzata muqaddimah, muqaddamah, bahkan hamzahnya ini didahulukan. Wa inna harfal ataf huwa alladhi ta'akhkhar, dan huruf ataf ini yang diakhirkan, yakni zuhliqa harful ataf an makanihi, yakni dipisah huruf ataf ini dari tempatnya. Wajudilatil hamzatu makanahu, dan kemudian hamzah ini menempati kedudukan fa tadi. Harusnya menurut pendapat kedua mengatakan fa-nya harus didahulukan dari hamzah hamzatul istifham. Ini. Jadi a, a, fa, la ini huruf sendiri-sendiri. A ini menunjukkan apakah, fa ini huruf ataf, la ini menunjukkan tidak. Meskipun di sini adalah satu, seakan itu disambung, seakan adalah merupakan satu kata, tapi tiga huruf ini adalah masing-masing berdiri sendiri. Ini hakikatnya adalah berdiri sendiri. Yang semestinya fa-nya didahulukan, tapi kemudian didahulukan hamzahnya dan itu menempati kedudukan fa-nya. Dan takdim takhir dalam bahasa Arab itu biasa. Takdim mendahulukan yang harusnya ditakhirkan atau sebaliknya, ini satu hal yang biasa. Wa ala hadza fayakunu taqdir fa'ala, begitu. Maka takdirnya adalah fa'ala taqdiru. Amma 'ala al-awwal, ini menurut yang kedua. Amma 'ala al-awwal fayakunu taqdir, adapun yang pertama, menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ada jumlah yang dihilangkan di antara hamzah dengan fa ini. Maka takdirnya adalah ajahiltum fala taqdirun. Apakah kalian ini bodoh? Maka kalian tidak berakal. Ini juga lebih mudah dipahami untuk yang kedua, yang apa yang pertama ya. Dengan takdir ajahiltum fala taqdirun. Maka ini hakikatnya apakah kalian itu bodoh dan tidak berakal? Maka kata mereka bukan bodoh, jawabannya tidak, tapi ya tajahal. Ini ya tajahal. Yani apa? Sok bodoh. Dengan jahal itu beda. Kalau jahal itu memang tidak tahu, bodoh, tidak ngerti. Tapi kalau tajahal ini membodohi dirinya. Ini kadang seperti itu. Au asfahtum fala taqirun. Ini takdirnya lebih parah lagi yang dibuat asfahtum, apakah kalian ini safih, kalian ini dungu, maka kalian tidak berakal. Ini juga takdirnya semuanya memungkinkan. Al-muhim yuqaddaru syai'un munasibun hasbas siyaq. Yani ditakdirkan, dikira-kirakan kalimat yang mahdhuf ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Fal qaulul awal adaq. Nah, ini pendapat yang pertama lebih rinci. Yani yang mengatakan bahwa antara hamzah dengan fa ini ada huruf yang ada kalimat yang terbuang, jumlah yang terbuang. Ini takdirnya itu tadi. Jahiltum atau safahtum, kalian bodoh atau kalian dungu. Wa tsani ashal, dan yang kalau takdirnya kedua ini lebih mudah karena berarti takdim takhir saja. Yani hamzahnya itu menempati kedudukan fa dan fa-nya diakhirkan. Li'anna tsani la yahtaju ana'an wa takallufan. Karena yang kedua ini yakni tidak butuh kerepotan, tidak butuh takalluf. Fima tuqaddiruhu bainal hamzah wal 'athif. Dengan apa yang harus dikira-kirakan antara hamzah dengan huruf athafnya fa ini. Maka di sini tidak ada takdirnya, tadi hanya sekedar takdim takhir saja. Bagaimana seperti itu, usul seperti ini dalam bahasa Arab pun juga biasa. Yani seperti apa namanya mendahulukan objek ininya, itu suatu hal yang biasa. Qauluhu ta'ala awala ya'lamun. Kemudian pada ayat berikutnya awala ya'lamun, apakah mereka itu tidak mengetahui? Juga sama seperti sebelumnya, pertanyaan ini adalah litaubih, untuk menunjukkan melecehkan mereka dan mengingkari walingkari alaihim likaunihim nazzalu anfusahum manzilatal jahil. Mengingkari karena mereka menempatkan diri mereka seperti orang yang jahil. Maka ini bukan jahil tapi yatajahal. Ini yatajahal. Ini apa? Sok blokan, sok apa? Bodoh, membodohi diri. Hakikatnya mengerti, hakikatnya berilmu. Bahkan nanti di ayat berikutnya katakan, ngerti tentang Nabi alaihi salatu wasallam seperti ngertinya terhadap anak mereka sendiri. Tapi sok tidak tahu. Awala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirrun, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang mereka sembunyikan. Maka ini Allah Subhanahu wa taala bongkar kedok mereka. Yashmulu ma yasurruhul insanu fi nafsihi wa ma yasurruhu liqaumihi wa ashabihi al-khasin bih. Maka apa yang mereka sembunyikan ini mencakup apa yang membahagiakan bagi manusia pada dirinya. Ma yasurrul insan fi nafsihi, apa yang membahagiakan bagi seseorang itu untuk dirinya atau membahagiakan bagi kaumnya dan para sahabatnya secara khusus. Ini yang sebenarnya mereka sembunyikan adalah sesuatu yang membahagiakan kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya. Karena apa yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi ini adalah kebenaran. Kebenaran dari risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'alimun, dan Allah juga Maha tahu apa yang mereka tampakkan. Ini apa yang mereka tampakkan seakan-akan mereka beriman, mengaku-ngaku beriman. Ai ma yudhiruna li'amatin nas, apa yang mereka tampakkan di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu hadza wa hadza. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang disembunyikan dan yang ditampakkan, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhfa 'alaihi syai. Tidak tersamar bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, fil ardi wala fis sama, yang di langit ataupun di bumi tidak ada satu pun yang tersamar dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wal makna kaifa yu'annibu ba'dhum ba'dha bihadzal amr, maknanya adalah bagaimana mereka menta'nib sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan perkara ini. Jadi saling mencela di antara mereka sendiri. Wa hum law ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka seandainya datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa man ma'ahu, dan datang kepada para sahabat, orang-orang bersama beliau. Wa angkaru nubuwwatahu, datang kepada beliau kemudian mengingkari akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yu'minu, kemudian mereka tidak mengimani. Fa inna Allah ta'ala la yakhfa 'alaihi al-amr, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersamar baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan perkara ini. Artinya kalau mereka mengingkari ini juga, fa sawa'un aqarru, maka sama saja mereka mengikrarkannya. Aw lam yuqirru, atau tidak mengikrarkannya indas sahabat, di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala jami'an, anna ar-rasul haq, bahwa Rasulullah adalah haq. Fa inna Allah ta'ala 'alim bihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dengan yang ada pada mereka, tidak butuh kepada kesaksian mereka, juga tidak butuh. Allah Maha tahu akan kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wasallam. Yani sifat nifaq yang ada pada mereka ini, orang-orang Yahudi. Yani yang sebenarnya mereka tahu dengan apa yang dari kebenaran nubuah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau toh kemudian mereka ingkari, ini pun juga keadaan mereka di situ itu sudah apa, membongkar kenapa mereka sampai terdampar ke Madinah ini. Ini untuk apa mereka sampai ke situ? Maka ini juga tidak lain adalah untuk mencari Nabi yang diutus Rasul. Maka dari Syam, dari berbagai daerah mereka sampai terdampar. Bahkan ini tiga kabilah sekaligus, tiga kabilah. Ini tiga masyarakat besar dari kabilah Yahudi sampai terdampar di Madinah karena mereka adalah ala ilm, mengetahui dengan datangnya seorang Rasul di daerah yang penuh dengan pohon kurma. Ini sebenarnya tingkah mereka itu sendiri sudah terbongkar. Maka di jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka orang-orang Yahudi yang mereka adalah hakikat yang mengerti tentang agama kita ini melebihi ini seperti mereka mengerti tentang anak-anak mereka sendiri. Maka bagi kita adalah tidak perlu untuk kemudian mempercayai apa yang ada pada berita-berita yang ada yang mereka kuasai dari media, dan sampai hari ini pun juga sama mereka keadaannya adalah seperti itu. Maka kita tidak butuh juga dengan ikrar mereka atau pernyataan mereka akan kebenaran Islam atau kebenaran, tidak butuh ini. Tapi yang pokok adalah bagaimana keyakinan kita dengan keimanan kita, maka ini adalah pertolongan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu lidzalika al-qadr. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita dan juga kita bisa mengambil banyak ibrah dari sikap-sikap orang-orang Yahudi yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.